Pujilah namamu Tuhan di tempat ini, di hati kami, di keluarga kami, di bangsa kami, di gereja kami Tuhan. Hanya ada satu nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan. Yes, Lord.